Ya, shalom semua jemaat gereja FLF. Kita memasuki minggu terakhir, Jumat terakhir di bulan Oktober. Selama bulan Oktober, November, dan Desember, kita fokus pada hidup yang berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai bagian dari yang terbaik dalam hidup kita. Khususnya di bulan Oktober, kita fokus pada tema iman di dalam Kristus. Ya, nah, pembicara kita kali ini adalah orang yang gak asing lagi, adalah hamba Tuhan, aktivis kita dari awal gereja FLF sampai sekarang setia melayani kita semua. Puji-pujian penyembahannya kita sudah menikmati, turunan dari maminya, ya, jago praise and worship, kita diberkati, sekarang kita juga diberkati. Ya, mau ambil lagi langkah iman untuk mulai membagikan firman Tuhan. Yuk kita dengerin juga dan kita beri tepuk tangan juga untuk saudara kita Ronald. Puji nama Tuhan. Silakan Ronald. Shalom semua. Puji nama Tuhan. Shalom. Untuk perdana nih online, saya diberi kesempatan online church, online service. Ya, kita berkumpul bersama. Puji nama Tuhan semua karena berkat kasih anugerah Tuhan saya bisa ya sampai saat ini di Qatar, saya bisa membagikan firman Tuhan atau men-sharingkan apa ya isi hati Tuhan melalui pengalaman hidup saya, terutama dengan ya bersama dengan persekutuan FLF juga. Ya, saya bersyukur untuk pelayanan Pastor Bang dan Ibu Lydia, ya, sebagaimana kita udah saksikan bersama-sama selalu perjalanan hidup kita, ya, nggak jauh-jauh dari FLF di Qatar, mau dimanapun juga, ya. Jadi penyertaan Tuhan tuh beserta dengan jemaat FLF itu saya boleh rasakan luar biasa. Benar-benar Allah itu hadiratnya tuh hidup, ya. Dan pelayanan beliau, Pastor Beng dan Ibu Lydia juga, ya, bagaimana membawa kita, menjadikan kita murid-murid Tuhan, ya. Jadi ya, saya dalam kesempatan kali ini ya tema kita adalah iman, pengharapan, dan kasih. Di tiga bulan ini saya mencoba bagikan satu ayat. Kita sama-sama boleh membaca satu ayat firman Tuhan. Kita sudah sama-sama tahu iman terbesar dalam Alkitab itu di Perjanjian Baru kita dengar ya ada dua peristiwa. Ya, satu adalah perwira yang kita sudah biasa dengar, yang kedua dengan perempuan Kanaan. Jadi saya mau coba, saya tergerak hati saya nih, apa yang mau Tuhan ini kan bicarakan. Ini mayoritas mungkin dalam kondisi pandemik kita sama dengan perempuan ini. Tapi saya mau garis besarkan bahwa iman itu kan lahirnya dari pendengaran firman Tuhan. Jadi artinya iman itu adalah suatu yang, kalau kita bisa bilang, iman itu adalah suatu yang apa ya mengikat antara surga dan kita. Jadi ada suatu ikatan atau ada pelekatan gitu di situ. Ada identitas atau ada sama-sama kita tahu seperti Abraham. Ya, pada masa itu, orang-orang di zaman itu tidak mengenal Tuhan. Tapi dia punya, ada hal yang dia bertanya. Pasti ada sang pencipta atau ada creator dari dunia ini. Jadi dia ada suatu kelainan, keanehan dari pada masa itu. Dia ada suatu yang mengikat Tuhan, ada mengikat sang pencipta. Nah, kita di sini sudah jalan, apa namanya, kita ya berjalan bersama Tuhan, Kristen dari kecil, mungkin dari kecil juga udah sekolah minggu, udah dilatih iman kita kepada Tuhan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan kita sehari-hari, kita akan menemukan banyak sekali tantangan. Bahkan hidup kita ya nggak bisa jauh-jauh, hidup kita ini cuma dari iman, karena kita nggak bisa melihat sesuatu ke depan. Mari kita sama-sama membaca yang punya Alkitab, yang bisa baca dari online juga boleh, dalam Matius 15 ayat 21. Perempuan Kanaan, judul perikopnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Jadi lalu ayat 21, lalu Yesus pergi di situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Lalu jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Dalam ayat ini kita bisa melihat besar imanmu. Jadi iman, saya membawa tema iman yang berkemenangan. Ya, jadi saya ambil dari Matius 15:21-28 bahwa benar di sini dijelaskan bahwa perempuan Kanaan datang kepada Tuhan. Bagaimana kita memiliki iman yang berkemenangan? Yang pertama saya ada catat tiga hal di sini. Yang pertama adalah Tuhan itu maha hadir. Amin. Dia ada di setiap hari kita, dia tidak mengenal dimensi waktu dunia. Karena kemuliaan Tuhan itu bagai kecepatan matahari, lebih daripada kecepatan matahari. Jadi dia maha hadir, dia tahu, kita percaya Tuhan Yesus, Allah yang mati bagi kita, yang bangkit, yang bahkan menjadi pembela bagi kita di hadapan Bapa di surga. Kita punya iman itu. Bahkan, maaf, iblis pun atau setan pun juga tahu. Kita punya iman seperti itu. Percaya, memiliki. Tapi bagaimana dalam mengaplikasi di hidup kita, itu ya memang pada saat-saat seperti ini ya, saya bersyukur dengan online service, ya itu memang kita harus, yang pertama saya catat di sini, memang datang kepada Tuhan, seperti perempuan ini. Tuhan itu dalam misi pelayanannya tuh ke sana, ke sini, kemari, mengelilingi Israel, keliling, berserta dengan murid-murid. Tapi perempuan ini, dia datang kepada Tuhan. Ya. Karena dia memiliki hati yang percaya bahwa, oh, sosok Tuhan Yesus yang dia dengar, bahwa penyembuh sangat booming di saat itu, dia percaya. Yang satu hal yang memang, kalau orang gak, iman kecil apapun, itu sampai Tuhan singgung dalam, kalau engkau punya iman sebiji sesawi, kau bisa memindahkan gunung. Artinya apa? Setiap iman itu berarti Tuhan perhitungkan. Jadi setiap iman itu, walaupun sekecil aja, saya bersyukur Tuhan Yesus menekankan sekecil biji sesawi, artinya di atas zero. Ya, mungkin itu Tuhan perhitungkan. Bahkan, gak ada penghakiman. Kita gak bisa mengerti iman orang kecil, besar. Oh, imanmu cuma segitu, imanmu di atas ini. Setiap orang punya iman berbeda-beda, dan kita patut menghargai, karena di situ Tuhan kan berurusan sama kita, kehidupan pribadi kita, sampai di sini iman kita naik level lagi, Tuhan proses lagi, seperti itu. Jadi memang kita benar-benar harus datang kepada Tuhan, benar-benar datang tanpa personally, dengan keberanian, dengan kerendahan hati, ya. Karena tanpa iman, Tuhan gak akan bisa memberikan alamat. Kalau dia mengirimkan berkat, ada alamatnya. Jadi saya percaya Tuhan datang ke situ, segala sesuatu punya tujuan. Tuhan menghampiri daerah itu, selalu ada cerita dalam Alkitab, ada yang lain disembuhkan. Nah, sementara ini sama seperti Zakheus, Tuhan datang ke situ, ke suatu area yang Tuhan tahu sebenarnya ada jiwa yang mau dia selamatkan. Seperti di kota ini, Tuhan datang di kota Tirus dan Sidon, ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, ya. Jadi dia datang kepada Tuhan. Setelah dia datang kepada Tuhan, dia berseru, ya. Berseru-seru. Mungkin bagi kita, saya dulu pelayanan karena di gereja ini lumayan annoying kalau mendengar jemaat yang meminta doa, ada altar call gitu ya, yang kayaknya terus-terusan gitu. Saya melihat seperti perempuan Kanaan ini, kayaknya pantang menyerah gitu. Dia datang kepada Tuhan, dia berseru, kasihanilah. Biasanya kalau kita lihat Tuhan Yesus tuh selalu peka sama, oh ada orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan mujizat. Tapi yang ini kisahnya tuh memang benar-benar tough gitu. Yang benar-benar saya baca nih di sini luar biasa ya, Tuhan mau dalam kisah ini agak keras gitu, agak tough gitu. Perjuangannya lumayan berat gitu. Nggak sesederhana kita datang kepada Tuhan, terus perempuan ini, kita menjabarkan perempuan ini adalah benar-benar yang gigih. Kalau kita lihat dari ayat ini. Lalu sudah semelekat kita datang kepada Tuhan, kita yang kedua adalah datang kepada Tuhan, yang kedua kita dekat sama Tuhan. Jadi saya bersyukur ya, Ibu Gembala atau Pak Bu Lydia tuh selalu dalam kemarin kisah kehidupan saya tuh, itu Ronald, penyembahan, pujian. Jadi memang di sini kita baca, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Case-nya ini dua hal, ada dua hal. Kerasukan setan dan menderita. Kebanyakan kan orang sakit bertahun-tahun di dalam Alkitab ini. Nah, ini kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, kita percaya ya, musuh kita yang paling besar ya, kita kalau punya kuasa dalam darah Yesus, kita pasti kita percaya kita menang. Tapi kan dalam hal ini saya percaya setan itu nggak pernah tinggal diam, selalu ada aja ya, ada aja ininya. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, kita pegang ayat firman Tuhan, kita perkatakan, kita lawan ya dengan pujian, penyembahan ya, saya percaya ya iman kita tuh berkemenangan. Jadi berkemenangan tuh artinya menang. Gak ada kata menang kalau gak ada perjuangan atau gak ada perlawanan. Pasti ada battle. Jadi Tuhan itu sudah menang atas kita. Kita hanya tinggal iman kita kepada Tuhan. Kita taruh iman kita karena Dia Allah yang sudah menang segala-galanya. Jadi identitas kita di situ ada akan kita lanjutkan lagi, ada beberapa tantangannya. Kalau kita perhatikan perempuan ini, tantangannya tuh luar biasa, berat. Bahkan di sini bertubi-tubi kalau saya lihat. Tetapi dan tantangan yang pertama itu, yang ketiga, siap menghadapi tantangan. Nah, inilah tantangan yang kita maksud. Ada empat tantangan di sini dihadapi perempuan itu. Yang pertama, perempuan itu adalah kafir. Satu, bukan orang Israel. Itu orang kalau udah dinyinyirin ya. Ini saya melihat seperti sindiran atau kenyinyir. Ya kan, nyinyir tahu ya. Jadi lumayan tough. Jadi karena dia bukan punya orang Israel. Di sini Tuhan Yesus bahkan berkata, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saya percaya Tuhan melihat hati. Saya percaya di sini, saya tahu Tuhan tuh datang ke situ, area itu. Dia, saya percaya ini programnya Bapa. Jadi saya percaya Tuhan tuh peka di situ. Jadi saya percaya perempuan ini sungguh kuat, imannya tuh kuat. Bahkan Tuhan Yesus melemparkan perkataan yang seperti ini, yang pertama, saya kesini hanya untuk domba-domba yang hilang, umat kepunyaannya. Betul, memang Tuhan datang untuk umat kepunyaannya Israel. Ya, jadi memang ini yang pertama. Perempuan itu tidak down. Dia sama sekali nggak down digituin. Jadi tetap dia maju. Lalu yang kedua, tantangan yang kedua, Tuhan Yesus tidak menjawab jeritannya. Ya, saya percaya ini kalau orang udah teriak-teriak ya, sampai murid nyuruh pergi, itu annoying pasti. Saya yakin banget. Karena kalau kalau dilihat jemaat yang terlalu gerubuk-gerubuk gitu, yang dorong-dorong atau yang benar itu punya reaksi yang sama. Murid-muridnya menolak atau enggak melindungi, atau enggak bikin kalem atau bikin suasana ini, karena pasti annoying gitu. Jadi sambil lalu ayat ke-25 kita baca, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia, sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Lalu kata perempuan itu, benar Tuhan. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi, berbalas-balasan antara Tuhan Yesus dan perempuan ini. Saya salut loh sama perempuan ini, perempuan Kanaan ini. Lalu, setelah udah dibilang dia bukan orang Kanaan atau dibilang bukan orang Israel atau orang kafir, terus yang kedua Tuhan tidak menjawab jeritannya, ada berbalas-balasan perkataan. Sebentar. Mungkin harus ambil telepon kali, Ronald. Ini ada telepon masuk, mohon maaf. Ada orang di bawah dari Alkor. Lalu yang kedua, yang ketiga, murid-murid Tuhan Yesus menyuruhnya pergi. Tantangan ketiga. Kalau saya lihat ini, perempuan ini luar biasa loh. Tough-nya luar biasa. Udah permohon. Dan keempat, permohonannya ditolak. Tapi tetap dia maju. Dia tetap cari Tuhan Yesus. Dia tetap datang. Dia tetap melekat. Dia tetap menyembah dia. Dia tetap bawa hatinya sebagai orang yang membutuhkan mujizat. Saat ini kita butuh apa? Mujizat. Saya banyak mengalami ya, seperti kesaksian Bu Marina, di pengalaman kita semua udah nggak kuat, kita nggak pernah nggak pernah wonder yang namanya jawaban doa, mujizat ya. Dari persekutuan FLF ini saya melihat tuh banyak buahnya ya. Saya melihat hidup gitu, hidup dalam Tuhan tuh benar-benar hidup ya, kebersekutuan bersama, di setiap tantangan ada doanya. Saya melihat perempuan ini gigi tetap di jalurnya dia, tetap dia cari Tuhan, tetap dia melekat, dia menyembah, dia tidak keluar satu senti pun dari perjuangannya dia. Jadi sampai dia dapat tuh yang namanya jawaban doa, sampai dia dapat itu yang namanya mujizat, ya. Jadi di sini saya diteguhkan atau saya diingatkan ya, Roh Kudus tuh mengingatkan saya ya, kita banyak tantangan, banyak pergumulan, apalagi masa-masa pandemik ini, banyak berita-berita yang membuat kita down ya, banyak yang membuat kita ya, terutama ya itu, makanya iblis kan selalu datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan suara-suara ini atau seperti singa yang mengaung-ngaung. Jadi ini yang kita lawan. Jadi kita butuh iman yang kuat ya, dari setiap pergumulan kita ya. Saya seperti kemarin saya di termination ya, cari kerjaan, apa yang saya mau ya, Tuhan jawab. Ya, setelah Tuhan jawab, di situ ada tantangan. Ya, di situ ada tantangan dan di situ saya merasa diserang, serangannya itu luar biasa, maksudnya tapi saya punya persekutuan yang luar biasa, Tuhan, anak-anak Tuhan tuh nggak pernah ditinggalkan sendiri, amin. Jadi saya merasa melalui pelayanan Ibu Lydia, Pastor Bank, doa jemaat semua itu, saya merasa ada yang cover spirit saya tuh luar biasa. Saya merasa energi yang kekuatan dari mana saya cuma bisa bersyukur sama Tuhan ini. Kekuatan dari doa-doa orang percaya, doa orang-orang benar ya, dari mama saya ada di sini ya, itu bisa menjadi kesaksian bagaimana rasa sakit saya harus lewatin dan di mana saya percaya ini ada maksud Tuhan ya. Ya, mohon maaf ini orangnya lagi di bawah nunggu. Ya, saya percaya kita bisa menang. Saya pegang iman sebiji sesawi aja Tuhan perhitungkan. Amin. Sebiji sesawi berarti bisa memindahkan gunung. Artinya di mata Tuhan, melihat manusia memang melihat iman kita mungkin seperti level atau seperti besar kecil. Tapi di mata Tuhan, iman itu kalau sudah melekat di jari kita, ya, berarti itu udah address kita, addressnya Tuhan untuk mengirimkan berkat, mujizat, hubungan, ya, komunikasi pribadi yang melekat sama Tuhan. Jadi nggak melihat persoalan besar ataupun kecil, seperti minggu lalu Pastor Beng sudah ya kita mendengar khotbah Pastor Beng, nggak bisa dibatasi dengan badai dan gelombang. Jadi nggak seperti di murid-murid Tuhan Yesus ya, dia badai dan gelombang, bahkan ada rasa takut di situ. Saya lihat iman itu berarti ada sebuah mutiara yang kita pegang. Di mata Tuhan itu mutiara, ya. Jadi itu address kita. Jadi itu adalah identitas kita, faith. Jadi dia sebagai bagikan sa'uh, ya apa, yang terpaku, tidak bisa dilepaskan. Jadi saya mau kesaksian, seperti contoh saya kesaksian dulu, ya, waktu saya masa-masa di Jakarta sebelum ke Qatar, saya pernah ngomong, saya percaya suatu hari nanti, ya kayak gitu. Saya percaya suatu hari nanti saya punya iman, saya bisa kerja di luar negeri. Kayak gitu contohnya. Padahal nggak kelihatan. Nggak kelihatan lagi menghadapi masalah. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini pun, ya kita boleh berkata, makanya kadang kita miss. Ya itulah, dihadapi tantangan, kita lupa. Kita punya lidah yang penuh kuasa, kita bisa berkata. Tapi kadang-kadang kita manusia, ada saatnya kita down, ada saatnya kita, ini seperti Tuhan Yesus, melipir sedikit, kita cari waktu bersama Tuhan, datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, ya. Karena saya lihat, kita ini kalau untuk beriman, ya, itu udah pakai pikiran, tindakan, perbuatan, yang paling ini ada kerendahan hati dan kesabaran. Jadi, iman itu membutuhkan hal-hal ini, ya. Jadi, logika kita dipakai, tindakan kita, perbuatan kita, kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, sama kesabaran. Kesabaran apa? Waktunya Tuhan. Makanya Abraham dibilang sahabat Allah sampai saat ini pun juga, kita tahu keturunan Abraham itu yang umat Jewish, umat Israel itu yang menerangi dunia ini, yang benar-benar orang-orang Israel lah yang memberkati dunia ini. Walaupun mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi melalui kesabaran dan iman Abraham itu yang menantikan keturunan bagaikan bintang di laut dan di pasir, di lautan, bintang di langit dan pasir di lautan. Jadi penantiannya dia, kesabarannya dia itu kayak udah kayak sure aja gitu. Kita sama Tuhan tuh udah kayak sure. Udah yakin-yakin aja deh kalau sama Tuhan. Oh dibawa ke sini, oh dibawa berarti harus ke sini, harus ke sini, harus begini. Kayak tenang, kita tuh bisa tenang dalam hati kita. Jadi memang ya hasilnya adalah ketenangan, buah-buahnya itu ya buah-buah ada ketenangan, damai sejahtera di situ. Lalu yang kita bisa pelajari dan kita bisa petik kesimpulan dari perempuan Kanaan ini adalah ya bertahan sampai dia menemukan jawaban, karena dia adalah seorang ibu, ya, fight untuk anaknya. Anaknya itu diserang setan sama menderita. Jadi tidak seperti yang mungkin yang kisah-kisah di dalam Alkitab, bahkan ini lebih berat gitu. Mungkin saya lihat adalah kerasukan setan, tetapi Tuhan tidak menjawab. Di akhirnya yang paling unik adalah kesembuhan. Jadi kesembuhan nih cuman dibilang dalam ayat terakhir nih, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Bayangkan, otoritas kuasa Tuhan, mujizat itu berdasarkan apa yang kita kehendaki. Yang kita hendaki. Jadi, apa yang kita kehendaki? Ya. Mari kita sama-sama merenungkan apa yang kita kehendaki dalam hidup kita. Sebegitu juga saya banyak menginginkan hal ini, planning A, B, C, D, E. Tapi lagi-lagi, saya kembalikan kepada Tuhan. Ya. Jadi, Tuhan menjawab ibu ini dengan, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi Tuhan itu melakukan mujizat itu seketika. Jadi kalau memang tidak dilakukan, kita tidak menerima mujizat dalam waktu seketika, berarti ada hal yang Tuhan mau proses dalam hati kita. Jadi, jangan menyerah, ya, tetap bertahan, tetap teguh, ya. Kita punya pergumulan semuanya sama, misalnya ada semua pasti ada pergumulan. Cuman saya percaya dalam Yesus itu setiap tantangan itu mendatangkan kebaikan dan rancangan Tuhan itu tidak pernah memberikan rancangan yang gagal yang mencelakakan anaknya. Gak mungkin Bapa memberikan batu kepada anak yang meminta roti. Amin. Saya percaya di sini sebagaimana perempuan Kanaan ini dia bertahan sampai dia menemukan jawaban giginya dia, ya, penuh kesabaran, penuh perjuangan, dengan penuh keberanian, bahkan dia excited, punya kerinduan excited atau excitement yang tinggi untuk melihat mujizat. Karena terus terang zaman sekarang ini, ya, makanan jasmani kita atau makanan rohani kita yang mujizat. Itu aja yang kita terima dari Tuhan. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kuasa-kuasa Tuhan atas hidup kita. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini saya ambil contoh perempuan Kanaan karena memang hidupnya seorang ibu yang berjuang untuk anaknya dan itu suatu yang tough gitu. Jadi saya melihat tekanannya luar biasa ini datangnya dari pelayan Tuhan, murid-murid Yesus, bahkan dari Tuhan Yesus sendiri. Gak langsung menjawab, tapi di sini Tuhan kasih at the end of the words ya, dari kata-kata Tuhan nih, sungguh besar hai ibu, sungguh besar imanmu. Jadi Tuhan mau menunjukkan kepada kita dalam kisah perempuan Kanaan ini bahwa Tuhan melihat iman yang besar itu, juga kita ada tindakannya dan perbuatannya. Bagaimana kita datang kepada Tuhan? Bagaimana kita mempersiapkan? Bagaimana korbanmu, hidupmu kepada Tuhan? Atau enggak bawa hidup kita, siap nafas hidup kita kepada Tuhan? Ini saya benar-benar diteguhkan dan di... Ya, orang lain bisa melihat buahnya. Ya. Biarlah kemuliaan Tuhan bisa terpancar dalam hidup kita. Ya, dengan firman Tuhan ini saya berdoa saya diberkati. Ya, kita juga sama-sama menerima berkat Tuhan melalui kisah perempuan Kanaan. Ya, tema kita adalah iman. Kiranya Tuhan Yesus ya selalu ada dalam hidup kita, dalam perjuangan kita juga bersama Tuhan. Ada hal-hal yang terobosan ya, yang kita selalu bilang ada bahasa kita tuh terobosan. Terobosan-terobosan. Berkat Tuhan tercengang-cengang. Ya, kita punya logat bahasa rohani kita tuh itu. Ya, jawaban-jawaban doa ya. Untuk apa? Untuk apa semuanya ini kita terima? Untuk memperluasan kerajaan sorga, untuk menjangkau jiwa-jiwa lagi, karena tantangan dunia adalah sama, kita adalah saksi Tuhan, ya. Semua memiliki tantangan yang sama, ketakutan yang sama, termination, krisis, resesi, dunia ini enggak ya, sebagaimana ya kita dengar Europe juga lockdown lagi, ya berita yang kita hadapi kan sama ya di dunia ini, berita yang kurang ini. Tapi kita sebagai anak Tuhan, saksi Tuhan yang memiliki iman, ya, kita bisa hidup dalam berkemenangan, tantangan demi tantangan, untuk apa? Untuk orang lain. Untuk menjangkau jiwa. Untuk Tuhan Yesus, ya. Bagaimana dia udah mati di atas kayu salib, kita juga menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya, saya bersyukur, saya hari ini sehat, ya. Hari Minggu, saya percaya Minggu besok saya kesaksian, Minggu besok saya ke neurologis, saya cuma mau lihat, saya cuma membuktikan kepada kantor saya, kalau hasil saya itu fisiknya tuh sempurna, sehat. Itu iman saya. Dan itu karena dari doa-doa jemaat semua, Ibu Lydia, Pastor Beng, ya, persekutuan FEF, mama saya, ya, saya cuma ingin membuktikan itu. Saya cuma ingin membuktikan kalau saya hasil saya tuh tidak ada apa-apa. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, damai sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Semoga firman Tuhan yang telah dibagikan bisa menjadi berkat bagi kita semua ya. Ini puji Tuhan ada beberapa juga yang dari kita yang baru join, puji nama Tuhan kita bisa fellowship nanti bersekutu lebih lagi. Ini menutup firman Tuhan sepanjang bulan Oktober yang berfokus kepada iman ya. Memang banyak sekali perempuan yang dipakai Tuhan di Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru ya kan, Maria, Martha, ya kan, wanita Samaria dari Kanaan, dan juga Rahab. Kemarin tadi pagi pastor bawain juga Rahab. Itu semua melangkah iman, ya, dengan iman, ya. Kita ingat ini pastor bukannya mau khotbah, cuma mau tambahkan saja. Iman itu menyelamatkan dari Kristus. Dan iman dari kita ini perlu diaktifkan supaya menjadi iman yang hidup lewat tindakan yang kita lakukan. Puji nama Tuhan, entah itu menjamah Tuhan Yesus, meminta Tuhan Yesus, itu ada iman yang melangkah supaya dapat terobosan yang kita rindukan. Ya, kalau kasusnya Rahab itu sedang di tengah-tengah perang antara bangsa Israel dengan bangsa Jericho loh. Dia ambil keputusan dalam satu kerajaan Jericho, satu Rahab dan keluarganya diselamatkan, hanya Rahab. Wanita prostitut, ya kan, tunasusila, pelacur. Tapi dipakai Tuhan, dia pilih imannya untuk terima Tuhan Yesus. Berpihak kepada Allahnya Israel. Dan dia membuka masuk mata-mata Israel untuk masuk ke Jericho, menolong mereka. Ingat ceritanya? Ya, iman itu juga yang membuat keluarganya diselamatkan. Ya, dia memasuki ikatan iman. Kita menggambarkan itu adalah ikatan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bilang, satu jiwa diselamatkan, seluruh jiwa yang juga bisa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang dengan iman. Ya, bulan depan kita memasuki bulan November. Kita masuk lagi ke dalam yang namanya pengharapan di dalam Kristus. Ya, kalau ada satu kitab di Perjanjian Baru yang jadi fokus kita kepada pembicara-pembicara kita di English Service dan Indonesia, pastor mau mengajak kita fokus kepada buku Filipi, di mana Rasul Paulus fokus kepada apa yang ada di depan dia, bukan apa yang ada di belakang. Ya, iman kita itu membangkitkan kita untuk kepala kita itu di stretch melihat kepada apa yang ada di depan kita, sehingga kita mampu melewati setiap tantangan yang ada dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaktian sore hari ini. Tuhan, kami boleh mendengarkan firman dari saudara Ronald. Tuhan, biarlah Tuhan kami declare semua firman yang dinyatakan Tuhan dari wanita Kanaan ini. Tuhan, jumpanya dengan Kristus, mukjizat yang dialami dalam Kristus boleh menjadi contoh yang membakar iman kami Tuhan, untuk menindaki iman kami dengan perbuatan, sehingga iman dan perbuatan kami lengkap memuliakan nama Tuhan. Terobosan masuk, mukjizat terjadi, nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, gak ada firman Tuhan yang telah diucapkan kembali dengan sia-sia. Dan kami terima, berakar dalam hidup kami, dan Roh Kudus yang membantu kami bertumbuh, berbuah, berkali-kali lipat menjadi pengorbanan yang hidup untuk memuliakan nama Allah Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.